الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 247 yang mana sekarang su'ilah ya Syekh bin Baz ditanya mahiyal umuru allati yu'daru fiha al-insanu bil jahli fil aqidati wa syekh apakah perkara-perkara yang seseorang diberi udzur dalam permasalahan akidah diberi udzur karena ketidaktahuan dia. Maka Syekh bin Baz mengatakan al-asya'u ad-daqiqatu allati qad takhfa 'alal insan. Yang seseorang diberi udzur dalam permasalahan akidah karena ketidaktahuan yaitu pada beberapa perkara yang rumit yang samar bagi ya, manusia asy-syai' ad-daqiq, permasalahan yang rumit yang rinci allati qad yakhfa wa takhfa adillatu, yang samar bagi dia ya dan samar juga dalil-dalilnya. Mislu qissatil ladzi qala li ahli, semisal orang yang berkata kepada keluarganya karena dia banyak berbuat dosa, dia takut kepada Allah, kata dia harrikuni idamutu, kalau saya mati bakar saya, wadharuni fil bahr, kemudian taburkan debu saya ke lautan ya. Khafiya alaihi kamalul kudrati wa umumul kudrati, tersamarkan bagi dia kesempurnaan kemampuan Allah, keumuman kemampuan Allah untuk menghimpun kembali debu-debu yang dia tabur supaya Allah kumpulkan lagi. Namun bukannya dia mengingkari kudrah Allah. Kalau dia mengingkari asul kudrah, kafirlah dia. Namun yang dia ingkari adalah kesempurnaan kudrah Allah. Ya, taib, lihat di footnote. Qala Ibn Taymiyyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, la raiba annal khata'a fi daqiqil ilm maghfurun lil ummati. Ya, tidak diragukan lagi kekeliruan dalam perkara yang rumit, ilmu yang rumit ya, maka diampuni bagi umat ini. In kana dzalika fil masail ilmiah, jika yang demikian itu pada permasalahan ilmiah. Laula dzalika lahalaka aktsaru fudala'il ummah, seandainya tidak demikian tentu binasalah ya mayoritas dari fudala umat ini yang memiliki keutamaan, pasti akan binasa karena mereka juga tidak lepas dari kekeliruan. Wa qala fi haditsil muharrik nafsah ya. Kemudian Ibn Taymiyyah berkata tentang hadis orang yang membakar dirinya sendiri, fa ghayatu ma fi hada ya, artinya paling mentok, apa bahasa Indonesia kok paling mentok apa ujungnya gitu, maksimal dari hadis ini, annahu kana rajulan lam yakun aliman bi jami'i ma yastahiqquhu Allahu min as-sifat. Ya, paling mentok terkait orang ini, dia adalah seseorang yang dia tidak mengetahui akan ya, sifat-sifat yang ya akan keseluruhan apa yang layak, sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dia enggak mengetahui keseluruhan dari segala sifat-sifat yang layak bagi Allah. Wa bitafsilin annahu al-qadir. Dan dengan segala perinciannya bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa untuk mengumpulkan debu dia. Wa katsirun minal mu'minin qad yajhalu misla hada fala yakunu kafiran, banyak kaum mukminin yang tidak mengetahui semisal perkara ini maka mereka tidak kafir. Entah, selesai pernyataan Ibn Taymiyyah ya. Kemudian di Majmu' Fatawa wa qala al ulama ya, mana berikutnya tadi ya, fa khassa, kemudian kata Syekh Al-Fikri, fa khassa jahla ar-rajuli bit tafasil la bi asl qudrati. Nah kata Syekh Al-Fihri, maka Ibn Taymiyyah di sini mengkhususkan ketidaktahuan orang tadi yang mengatakan pada keluarganya kalau saya mati bakar saya. Ya, Syekhul Islam mengkhususkan ketidaktahuan tadi ketidaktahuan dalam perincian kekuasaan Allah. La bi asl qudrah, bukan hukum asal kekuasaan Allah. Kalau orang ada yang mengatakan Allah tidak mampu berbuat ini, kafirlah dia. Itu kan merinci, dia bakar diri dia minta kepada keluarganya, bakar diri dia, dia hancurin, nanti debunya ditebar, berbeda-beda, di tempat, angin yang berhembus kencang di lautan supaya bertebaran di mana-mana. Dan dia lakukan. Ya, dan yang membawa dia demikian karena takutnya dia kepada Allah. Allah akan nanti menghukum dia. Akan mengumpulkan dia lagi. Berarti dia tahu kalau orang yang sudah dikubur tulang belulang, Allah akan mampu lagi untuk menghidupkannya lagi secara utuh. Dia tahu enggak? Dia tahu. Nah, hukum asal dia tahu akan kekudrah Allah. Dia mengimani. Qala Syekh Abdurrahman Al-Barak, cerita Syekh Abdurrahman Al-Barak hafizallah, qala ulama, para ulama berkata tentang hadis ini, hadza syakhsu in kana zahiruhu annahu ankara ay yab'athahu Allahu wa an yaqdira ala ba'sihi fa innahu inma ankara kamala tafasilil qudrati wa lam yunkir qudratallahi wa lam yunkir al-ba'sa. Kata Syekh Abdurrahman Al-Barak, ya, orang ini yang meminta untuk dibakar walaupun zahirnya dia mengingkari Allah dapat membangkitkan dia pada hari kiamat, dan ya, dia pun juga zahirnya dia mengingkari Allah mampu membangkitkan dia walaupun dia sudah disebar-sebar debu-debunya, yang dia ingkari adalah kamala tafasil al-qudrah, kesempurnaan kekuasaan Allah tatkala dirinci lagi, perincian kekuasaan Allah, dan dia tidak mengingkari kudrah Allah, dan juga dia tidak mengingkari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Lakinnahu dhanna annahu idza wasala ila hadza hadhihi alhalati. Nah, namun dia menyangka apabila dia telah sampai kepada keadaan ini, yaitu ditabur abunya, disebar, annahu yafutu ala Allah, maka dia akan menghilang dari Allah. Dia menyangka demikian. Nah, dia akan selesai. Tidak akan dihisab oleh Allah. Walladhi hamalahu ala dzalika amran. Ada dua hal yang membawa dia untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, al-jahlu, pertama ketidaktahuan dia akan tafasil qudrah, bukan aslul qudrah. Yang kedua, al-khawful azim, ketakutan dia yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada ya, ankara amran daqiqan khafiyan. Maka orang ini mengingkari perkara yang rumit. Ya, yang khafi, yang samar. Misluhu yajhalu. Orang semisal ini dia tidak tahu. Fakana ma'zuran, maka orang seperti ini diberi uzur. Walakin law kana munkiran lil ba'si, namun seandainya dia mengingkari hari kiamat, aw kana munkiran li qudratillahi, maka kana ma'zuran. Atau seandainya dia mengingkari kekuasaan Allah, kudrah Allah, maka dia tidak diberi uzur. Lakinnahu lam yunkir qudratallahi wa lam yunkir al-ba'sa. Lakinnahu ankara kamala tafasilil qudrati fi hadzal amr. Dia tidak mengingkari kekuasaan Allah, dia tidak mengingkari hari kiamat, yang dia ingkari hanyalah kesempurnaan perincian kekuasaan Allah dalam perkara ini. Dhanna annahu idza uhriqa wa suhiqa wa dhurra annahu yafutu 'ala Allah. Dia menyangka bahwa kalau dia sudah telah dibakar, telah dihancurkan, dimusnahkan, telah ditabur debu-debunya ke tempat yang bermacam-macam, dia akan menghilang dari Allah di hari kiamat kelak. Ya, walladzi hamalahu ala dzalika al-jahlu wal khauful 'adzim. Yang membawa dia melakukan perbuatan demikian karena ketidaktahuan dia dan ketakutan dia yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu, maka maksudnya adalah annallazi yu'dzaru bil jahli huwa alladhi yajhalu amran daqiqan khafiyan mislahu bijahlihi yajhaluhu. Ya, yajhaluhu. Ada ayat itu, orang yang diberi udzur karena ketidaktahuan ialah orang yang tidak mengetahui perkara yang daqiq, yang rumit, yang khafi, yang samar, semisal orang ini yang dia tidak ketahuinya. Amma idza ankara amran wadihan ma'luman li'amatil muslimin hadza la yuqbalu walau idda'a annahu yajhalu fala yuqbalu qawluhu. Naam. Adapun kalau dia seandainya dia mengingkari perkara yang wadih, yang jelas, yang diketahui oleh amatil muslimin, seluruh kaum muslimin, maka orang seperti ini tidak diterima ya uzurnya. Walaupun dia mengklaim dia tidak tahu, maka tidak diterima pernyataannya. Wallahu alam. Ya. Tapi bisa dipahami sini? Ya. Kapan seorang diberi uzur, kapan tidak diberi uzur? Dan apa yang dikatakan Syekh bin Baz, ini yang selaras dengan yang dikatakan oleh para fuqaha di seluruh madzhab fikih. Al-Khatib Asy-Syirbini ketika mensyarah ya min al-Minhajnya An-Nawawi di bab hukmul murtad, ya, beliau juga membawakan seperti ini. Kapan seorang diberi udzur? Beliau mengatakan tatkala dia baru masuk Islam. baru masuk Islam. Yang kedua kapan? Kalau dia tinggal di negeri yang jauh dari Islam dan kaum muslimin. Dakwah Islam. Ya. Yang ketiga, yaitu pada permasalahan yang dakik, yang rumit. Ini mazhab ulama dari masa ke masa. Adapun perkara yang wadih, yang jelas, yang apalagi dia berada di tengah kaum muslimin, itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dia tidak diberi uzur. Baik. Kemudian, itu sudah. Lanjut lagi sekarang mana? Su'ilah, itu ya. Syekh bin Baz ditanya. Ini sudah. Au insanun ba'idun an ahli al-Islam. Ya. Atau seseorang, ini pertama diberi uzur pada perkara yang rumit, yang dakik. Atau seseorang yang tinggal jauh dari negeri Islam. Mana syekh bainal muslimin hatta ya'lama. Ya. Yang dia tidak tinggal di tengah-tengah kaum muslimin sampai dia ketahui. Nah, ini juga diberi uzur. Ya. Namun diberi uzur yang seperti ini, misalkan di zaman ini ada orang seorang muslim ya. Kalau orang kafir ya dihukumi kafir. Ini muslim. Dia tinggal di Eskimo. Ya, di kutub utara bareng penguin. Dia muslim. Kalau kafir dihukumi kafir. Dia muslim. Kemudian belum sampai kepadanya dakwah Islam yang hakiki. Enggak ada kaum muslimin, temannya beruang, penguin, atau kafirin. Maka dia punya keyakinan di masa dahulu sebelum dia kenal Islam, ya, boleh nyembah matahari. Nah, dia nyembah matahari. Orang yang seperti ini diuzur bukan maksudnya dihukumi muslim, tetap dihukumi musyrik. Ya. Gimana maksudnya diberi uzur? Diberi uzur terkait perkara akhirat. Itu pun bukan tidak dikatakan kafir. Bukan juga dikatakan, oh dia muslim, bukan. Tapi dikatakan, fa'amruhu ilallah. Perkaranya nanti diserahkan kepada Allah. Nanti dia jadi ahlul fatrah. Paham gak sih? Ya. Dan ahlul fatrah sekalipun tidak dihukumi muslim. Paham gak? Orang gila dari kalangan kafirin. Orang gila dari kalangan kafirin. Lahir dari kecil gila. Beda kalau gilanya udah umur 40 tahun. Maka antara masa balik sampai umur 40 tahun, dia udah kafir. Ini kafirnya dari kecil, dari belum mukallaf. Di dunia kita hukumi apa dia? Hukumi apa? Kita antum udah belajar kemarin di pelajaran itu. Apa? Hukum takfir muayyan. Di dunia dihukumi apa? Kafir. Di akhirat serahan pada Allah. Anak-anak kecil kafirin. Orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Anak kecil belum balik. Walaupun ada hadis, rufiyal qolaman salah satu nani sobi hatta yahtalim. Pena diangkat dari tiga jenis manusia, salah satu dari anak kecil sampai dia balik. Namun anak kecil orang kafir di dunia, kita katakan dia apa? Kafir. Kalau dia mati masih kafir, ya akhirat serahkan pada Allah. Paham gak sini? Ya, di akhirat diserahkan kepada Allah. Baik. Kemudian, halaman 248. Wasu ila kilalah. Ya. Syekh bin Bas ditanya. Qaulul muallif wa syekh. Lihat. Di footnote. Wahuwa as-syekh Muhammad bin Abdullah fi kashfi syubhat. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah fi kashfi syubhat. Wa qad yakuluha wahuwa jahilun fala yu'zaru bil jahli. Terkadang dia mengucapkannya. Mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan dia jahil. Maka orang tersebut tidak diberi uzur atas kejahilannya. Gimana nih saya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Abdi Kasbah Syubhat? Kata Syekh bin Bas, na'am. Liannahu bainal muslimin wa indahu kitabu wa sunnah qaribun. Famanahu anna indahu tasahudan. Ya, apabila dia berada di tengah kaum muslimin, karena dia berada di tengah kaum muslimin. Dia memiliki Al-Quran, sunnah, yang dia bisa baca, terjemahnya ada. Dekat. Maknanya orang ini cuma tasahul, bergampang-gampangan. Ya, baik. Kalau saya pernahnya lagi, hadhihi tuhmalu ala man farrata, apakah ini dimaknai, diartikan bahwa itu ditujukan bagi orang yang lalai? Fa ajabal insan alladhi yastati al-ilma wa lam yubali. Hadha yusamma mu'ridan wa yusamma ghafilan wa mutajahilan li hadzal amri al-'azimi fala yu'zaru. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz, tatkala ditanya apakah ini dimaknai untuk orang-orang yang apa namanya lalai kata Syekh, seseorang yang dia mampu mengetahui, mau bertanya, mau belajar, sebenarnya dia mampu untuk belajar, mengetahui. Namun dia enggak peduli. Ini dinamakan sebagai mu'rid, orang yang berpaling, dinamakan sebagai ghafil, orang yang lalai, mutajahilan, pura-pura enggak tahu alias masa bodoh terhadap perkara ini, perkara penting ini. Maka ketika dia melakukan kesyirikan, fala yu'dzaru, tidak diberi udzur. Wa su'ila Syibin Bas juga ditanya, qilalah al khafa wal wuduh ma yataghayyaru bi ikhtilafil azminati wal amkinah, kata Syekh. Kata penanya, wahai Syekh, perkara yang rumit, samar dan perkara yang jelas, jali, gamblang, apakah ini tidak berubah sesuai dengan perbedaan zaman dan waktu? Maka kata Syekh, yataghayyaru, bisa berubah. Kullama azumal jahlu zadal khafa'u, maka setiap kali kejahilan semakin dahsyat, maka ya semakin bertambah kesamaran. Kama kullama shtaddat ghurbatul Islam zadal khafa'u, maka setiap kali ya bertambah parah keasingan Islam, ya, keterasingan Islam, maka bertambah pula ya kesamaran dalam Islam. Lakin madama bainal muslimin yasma'ul Qur'ana wa yasma'us sunnata faqad balagha. Namun selama dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia mendengarkan Al-Qur'an, dia mendengarkan As-Sunnah, berarti dalil telah sampai kepada dia. Allah Ta'ala berfirman, hada balagun linnas. Al-Qur'an inilah yang menyampaikan pada manusia. Wa yaqul wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Katakanlah, sesungguhnya diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya, dan siapa saja yang telah sampai Qur'an ini kepadanya. Bahwa balagahul Qur'an, orang ini Qur'an telah sampai kepadanya. Walau taqululah, seandainya Anda katakan pada dia, ini orang yang bergampang-gampangan ini jatuh syirik, ta'al, kemarilah, if'al kada, ya, lakukanlah ini. Qad yukhasimuka, bisa jadi dia malah mendebat Anda, uidharibuka, memukul Anda. La yakbalu al-fa'idah, dia enggak mau ngambil faedah. Ketika kita katakan, ayo sini kita lakukan, belajar tauhid, ya. Ahlul kubur al-an bisa'ab at-tafahumi ma'ahum bit-tauhid illa bisyiddatin. Masya Allah. Ahlul kubur itu maksudnya siapa? Bukan mayit ya. Ahlul kubur maksudnya kuburiyun. Ya. Fans-fans kuburan. Maksudnya fans kuburan itu apa? Orang yang suka datang ke makam-makam keramat untuk beribadah kepadanya. Mereka itu ya saat ini bisab at-tafahum, sangat sulit untuk mencapai kesepakatan, kesepahaman dengan mereka. Kesepemahaman di atas tauhid. Bukan kesepahaman, kesepakatan di atas selain tauhid, itu rusak. Ada orang yang mencoba deal-dealan antara diri dia yang dia katanya ahlu tauhid dengan kuburiyun, dengan kaum sekuleris. Dia bersanding, bersatu. Ini enggak akan lama. Ya. Kalau enggak, dia akan gabung dengan mereka. Pasti dia akan misah. Enggak bisa. Ya. Karena yang menyatukan mereka bukan perkara tauhid. Kecuali memang mereka dibungkus oleh satu wadah kekufuran. Yaitu apa? Nasionalisme. Nasionalisme itu kekufuran. Kalau mereka sama-sama nasionalis, enggak peduli lagi agamanya apa, sukunya apa, sebentar setelah terangin. Ingat ya, mengenai nasionalisme Arab ya, dan Syekh Shalih Fauzan juga telah menjelaskan. Baru mereka bisa bersatu padu, berbineka, walau beda agama, bersatu. Iya, bersatu. Karena mereka satu, jadi kaum, satu kaum nasionalis. Dan orang-orang yang seperti ini, kata Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, murtadun, mereka murtad. Ya. Kenapa? Karena mereka berdiri di atas selain Islam, bersatu demi kepentingan nasionalnya. Ya dan billah. Di pembatal keberapa itu? Hah? Syekh bin Baz berbicara mengenai hal ini. Pembatal ke? Hah? Bukan ke-6. Pembatal ke-4. Syekh Shalih Fauzan di Durus Syarah Nawaqidul Islam berbicara tentang nasionalisme ini juga di pembatal ke-4. Nah, ya sangat sulit untuk mencapai kesepakatan mereka dalam tauhid kecuali dengan keras. Gak bisa. Ahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalaupun terpaksa, diri mereka engkau kira itu sama, padahal mereka berbeda-beda. Kalbu mereka itu berbeda. Wa qulubuhum syatta, hati mereka enggak jatuh. Enggak bisa. Ya. Baik. Al-arwah jududun mujannadah. Ya. Idza ta'arafa i'talafa. Arwah itu bagaikan satu pasukan kesatuan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jika dia saling mengenal, dia bersatu. Ya. Tapi kalau tidak saling mengenal, ikhtalafa, dia pun berpisah. Seperti itu. Ahlu tauhid dengan kuburiyun, ahlu tauhid dengan sekuleris, enggak bakal nyambung selama-lamanya. Dunia dan akhirat. Ya, enggak bisa. Diri kita berdiri bersama mereka. Masing-masing aja. Masing-masing dalam dakwahnya. Kita mengecam mereka, mereka ngecam kita. Selesai. Ya. Enggak ada kital enam. Belum. Enggak ada faedahnya kital saat ini. Nanti. Ya. Nanti akan ada kital. Tidak perlu saya terjemahin kital. Ya. Nanti akan ada kital antara kita dengan mereka. Paham gak sini? Hai ya. Barakallahu fikum. La yardawna ahadan yatafahamu ma'ahum yarawna annahum ala haqqin. Yang namanya kuburiyun, mereka enggak ridho terhadap seorang pun yang mencoba mencapai kesepakatan dengan mereka. Ya, dan mereka pasti menganggap mereka lah berada yang di atas kebenaran. Kalau kita sanggah mereka, kuburiyun, maka mereka ngotot, bukankah begini? Berarti begitu? Dan kalian Wahabi, kata dia. Sudah. Gimana mau cari kesepakatan dengan mereka? Kesepakatan kita dengan mereka satu aja, la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Sebagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk memanggil ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian. Ayo kita menuju kepada kalimat yang satu. Apa kalimat yang satu? Ala na'budu, ala na'budu illallah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya pada Allah. Nah, ayo kuburiyun. Kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Nafi isbat. Itu aja. Kuburiyun enggak terima. Karena mereka menganggap seperti anggapan musyrikin Quraisy, mana buduhum illa liqarribuna ilallahi sulfa. Kita enggak beribadah kok pada makam Habib ini, melainkan agar makam Habib ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Udah seperti itu. Ya. Jadi enggak akan ada namanya at-tafahum, kesepemahaman, enggak ada. Ya, enggak ada. Hai barakallahu fik. Ala sa'ilu bertanya, berkata lagi pada Syekh, al-kalamu hadza fi tauhid faqat am hatta fil masail al-mukaffirah min bida'il jahmiyah. Oi Syekh, pembahasan ini la yu'dharu bil jahl, tidak diberi uzur karena ketidaktahuan. Ya, dalam perkara tauhid atau hingga sampai permasalahan-permasalahan yang lain, bid'ah-bid'ah yang mengkafirkan, semisal bid'ah jahmiyah. Fa ajaba al-maqsud al-masail al-mukaffirah. Yang dimaksud dalam permasalahan ini, yang la yu'zaru bil jahl, itu pada permasalahan yang mukaffirah. Seluruh permasalahan mukaffirah. Jangankan bid'ah jahmiyah, sampai seorang mengatakan zina adalah halal. Loh, kok halal? Iya halal. Haram mas? Halal. Apa Anda enggak tahu? Iya, tapi enggak bisa kita katakan dia diberi udzur. Maka dia kufur. Ya. Karena dia tinggal di tengah kaum muslimin. Dan semisalnya. Qala sa'ilu, ada penanya berkata kepada Syekh, masalan al-jahmiyah hal ya'ummu al-hukmu 'alal awami. Ya, wahai Syekh, jahmiyah apakah hukum vonis kepada itu, itu juga menyeluruh kepada orang-orang awam, am fihi tafsilun, atau terdapat perincian? Kata Syekh, awamuhum ma'hum idza kanu mu'taqidina dinahum. Orang awam mereka itu bersama pentolan Jahmiyah. Jika mereka, orang awam ini, meyakini agama mereka. Awamuhum mislu awamil Yahudi wan Nasara ma'hum. Orang awam Jahmiyah seperti orang awam Yahudi dan Nasrani. Orang awam Yahudi Nasrani apa? Yu'zar atau yukaffar? Yukaffar, dikafirkan. Enggak yu'zar. Ya. Dikafirkan, enggak diberi uzur. Ya. Awamul Yahud wan Nasara misluhum. Sama orang awam Yahudi Nasrani. seperti pentolannya. Wa innama syai' alladhi qad yakhfa mislu umumin udra. Namun yang apa yang dikecualikan dalam permasalahan ini, ya, yang diberi uzur ialah permasalahan yang samar, semisal tadi keumuman kudrah Allah untuk menghimpun seluruh debu-debu dia yang berterbangan. Dalam kasus hadis orang yang minta dibakar tubuhnya kalau dia mati. Paham enggak sini? Ya. Wa mislu qissati alladhi amara ahlah ayah an yuharriku wa dhanna annahu idza hurriqa wa zurriya fil yaumis sa'ifi annahu yafutu Allah. Dan semisal kisah orang yang memerintahkan keluarganya agar keluarganya membakar tubuhnya. Dia mengira apabila tubuhnya telah dibakar, ditabur di pada suatu hari yang terik, ya, bahwa dia nanti akan kehilangan Allah di hari kiamat. Ya. Wa annahu yaslamu, dia mengira dia akan selamat. Fa amarallahu al-ardha, fa amarallahu al-ardha wal bahra ayajma'a ma fihi. Namun akhirnya Allah memerintahkan pada bumi dan laut untuk menghimpun semuanya, apa? Debu-debu tubuh dia di dunia dulu. Summa qala, kemudian Allah berfirman pada orang tadi, "Ma hamalaka ala hadza?" Apa yang membuatmu melakukan seperti itu? "Qala khaufuka ya Rabb," yang mendorongku melakukan itu karena takut kepada Engkau ya Allah. Fatajawazallahu an. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Baik. Su'ila Syekh bin Basri kata, "Halil udru bil jahli mas'alatun qiyasiyatun takhtalifu hasbaz zamani wal makan?" Apakah permasalahan udzur bil jahl masalah qiyasiyah, ya, yang berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat? Fa ajaba, maka kata Syekh menjawab, "Laisal udzur bil jahli mas'alatan qiyasiyatan takhtalifu min zamanin ila zamanin wa makanin ila akhir." Permasalahan udzur bil jahl bukanlah permasalahan qiyasiyah, ya, yang berbeda dengan zaman, berbeda zaman ke zaman yang lain, berbeda tempat ke tempat yang lain. Li'annal jahla laisa bi'udrin binisbati lil akidah. Karena yang namanya jahal, ketidaktahuan, bukanlah udzur yang berkaitan dengan akidah. Illa idza kana fi makanin lam tablughu ad-da'watu al-Qur'anu was-sunnatu. Kecuali jika dia berada di suatu tempat yang dakwah belum sampai kepada dia, Al-Qur'an sunnah belum sampai kepada dia. Kemudian saya ditanya juga, jumlatun minal mu'asirina dzakaru anna man qala al-kufra aw amila al-kufra fala yakfuru hatta tuqama alaihi al-hujjatu wa darraju ubbad al-qubur fi hadha. Kemudian Syekh bin Basri ditanya, wahai Syekh, sejumlah orang dari kalangan zaman sekarang kontemporer mereka menyebutkan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, maka dia tidaklah kafir hingga tidak ditegakkan hujjah kepadanya. Ya, dan wadarraju, dan mereka pun mempopulerkan ubadul kubur bihada. Mempopulerkan pendapat ini kepada ubadul kubur, kepada kuburiyun. Sehingga kuburiyun pun menjadi congkak. Ya, kata kuburiyun, ya udah biarin aja perbuatan saya kalau kalian ingkari. Toh saya juga enggak kafir kan? Ya. Kata si pengaku-ngaku tauhid ini, pengaku-ngaku sunni ini yang ngasih uzur, "Kamu enggak boleh kerjain itu. Saya kafir enggak? Itu syirik, tapi saya kafir enggak?" Ya kamu enggak kafir. Ya udah orang enggak kafir, biarin aja saya melakukan. Ya. Maka enggak ada efek jera buat umat. Lihat, umat itu bergampang-gampang. Ya enggak ada efek jera. Tahu, coba kalau pendapat ini disebarkan di tengah umat, umat akan jera. Umat akan jera. Di Saudi Arabia, orang-orang takut melakukan praktek perdukunan. Orang-orang takut minum khamr, orang-orang takut mencuri. Kena jelas. Ada sanksinya. Orang-orang tahu hukumannya. Ya. Yang imannya lemah, apalagi yang imannya kuat, akan takut. Walaupun mungkin dia akan lolos dari sanksi. Dia akan lolos dari sanksi. Tapi dia tahu, wah ini salah. Nah, kita di sini sudah tidak diterapkan had. Sanksi psikis aja enggak ada. Dia apa yang disesat-sesatkan? Enggak ada. Malah kasih uzur. Nah, maka enggak ada sanksi. Akhirnya orang enggak kapok. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Fa Fa'ajaba, maka Syekh menjawab, hada la hada min jahlihim ubadul kubur kufarun. Enggak, ini karena kebodohan mereka, kata Syekh. Yang namanya penyembah kuburan keramat, mereka kafir. Wal yahud kufar wa nasara kufar, lakin indal qatl yustatab fa intaba wa illa qutilah. Ya, orang Yahudi, Nasrani, mereka adalah orang kafir, semisal kuburiyun. Namun terkait masalah dihukum mati, mereka mesti diminta taubat dulu oleh pemerintah. Kalau mereka taubat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, dihukum mati oleh pemerintah, bukan oleh individu. Qala sa'ilu, penanya berkata lagi, lakin mas'alatun, ya, mas'alatu qiyamil hujjah. Wai syif, namun permasalahan tegaknya hujjah, yaqulun, mereka mengatakan, labuda antuqama alaihi al-hujjatu. Sebelum dikafirkan, mesti ditegakkan hujjah. Ini ya, padahal kemarin kita telah kutip perkataan Ibn Taimiyah dari Majmu' Fatawa maupun dari Rad al-Mantaqiyyin, tegak hujjah itu dengan telah turunnya Al-Quran, As-Sunnah, maka tegak hujjah. Yahudi Nasrani, mereka enggak bisa berargumentasi belum ada tegak hujjah. Selama mereka dengar nama Nabi, mereka enggak mendengar, enggak beriman pada Nabi, kafir mereka. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma la yuminu bi. Wa ma ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi Nasrani yang mendengar namaku namun tidak beriman padaku dan ajaran yang aku bawa, maka dia kafir di neraka. Ya. Baik. Yaqul la budda an tuqama alaihi, kata mereka, harus ditegakkan hujjah. Fajaba balaghul Quran, kata Syekh. Quran sudah sampai pada mereka. Hada balagun linnas, Quran ini telah sampai pada manusia. Wal Quran ya balagahum bainal muslimin, Quran telah sampai pada mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Wa uhiya ilayya hadzal Quranu liunzirakum bihi wa man balag. Ya, telah diwahyukan kepada Quran ini ya agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai Rasul, sampaikanlah kepada sampaikanlah kepada umat apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ya, faqad balagha ar-rasul. Rasul SAW telah menyampaikan ajaran ini, terlebih-lebih perkara tauhid. Masa perkara cebok aja disampaikan sama Rasul, perkara tauhid enggak disampaikan? Ini aneh lagi. Ya. Orang-orang kafir bertanya kepada Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Kata Salman, ajal, iya. Apakah Nabi kalian telah menjelaskan kepada kalian semua perkara? Sampai perkara cebok di kamar mandi karena habis buang air. Diajarin enggak? Kata Salman, iya. Laqad nahana nastaqbil qiblah bil ghaith wal baul, kata Salman. Beliau melarang kita untuk menghadap ke kiblat ketika BAK. Tata cara jima diajari. Ya, Faris. Diajari, udah belajar belum? Belum selesai kitab nikahnya. Diajari. Masa perkara tauhid enggak diajari? Hah? Sampai-sampai perkara-perkara tadi cebok enggak samar. Perkara jima enggak samar. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang mubah, enggak samar. Kalau samar semua para suami bisa bingung. Ini boleh enggak ya? Ini boleh enggak? Ya? Tapi tenang semua. Syekh Yanto tenang nyaman, Syekh Anwar tenang, Syekh Tony apalagi. Tahu semuanya. Ya, Zaki pun sudah belajar di bujang. Persiapan. Ya. Fikri juga diam-diam belajar. Ya, Fikri ya. Oh, enggak belum. Insyaallah. Ya. Mana lagi tadi? Faqad ballagha ar-rasul wa ja'a al-Qur'an baina aydihim. Rasul telah menyampaikan. Al-Qur'an telah hadir di tengah-tengah mereka. Yasma'unahu fil ida'at wa yasma'unahu fi kulli syai'in wa la yubalun wa la yaltafitun. Wa law ja'a ahadun yunziruhum aw yanahum adawahu. Ya, mereka telah mendengarkan dakwah di radio-radio. Radio dakwah sunnah, radio dakwah bid'ah, ada dakwah. Hatta di radio dangdut kalau subuh ada dakwah. Mereka mendengarkan dakwah di segala hal, di internet, di Jumatan, Saya enggak dengar khutbah awal lagi Jumat. Kenapa? Karena saya tidur. Ini salah sendiri. Di internet ada, dia enggak pernah dengar dakwah di internet. Maunya nonton cuplikan bola Liga Champion, ya salah sendiri. Yang ditonton bola aja terus. Sama film-film terupdate. Atau film-film kolosal. MP3 dia enggak download kajian, dia download lagu-lagu aja tuh. Lagu The Beatles penuh di handphonenya. Lagu apa tuh Peter Pan. Allah musta'an. Kajian enggak ada di download. Ya. Jumatan tidur atau dia nongkrong. Pas iqomah baru nih bersejadah. Lokber-lokber. Ah, udah. Subhanallah. Yang kayak gini minta zul. Dia enggak peduli walai tapi itu dia enggak mau menoleh ke dakwah. Walau ja'ahadun yunzirhum, seandainya ada seorang yang memberikan peringatan pada dia. Au yanhahum, melarang dia dari perbuatan syirik, maka dia akan menyakiti. Udah kamu mabuk agama, kadrun, dasar Wahabi dan seterusnya. Enggak, Paris. Hai barakallahu fiik. Bahkan saya pernah di Sukabumi, waktu itu masih ikut dakwah yang keliling-keliling. Ya. Ketika itu ada program namanya khususi 2,5 jam. Di luar jaulah. Itu pada isya nyebar kemana-mana gitu. Nyebar kemana-mana. Nah, kita paling senang kalau yang preman-preman, yang dukun-dukun gitu. Yang ekstrim-ekstrim. Nah. Mancem lah. Udah dia kita tanyain gak pernah sholat, diajak sholat malah marah-marah. Ngancem-ngancem. Subhanallah. Ini gambaran ini ada betul ini. Yang dibilang saya bindas itu betul. Saya ngerasain sendiri. Wallahi. Saya ngerasain sendiri. Kalau diberi peringatan ada yang ngelarang mereka, mereka marah. Subhanallah. Qala sa'il, penanya berkata, hadis rajul alladzi qala idza muttu fashaquni summa zaruni. Iya, hadis seseorang yang berkata pada keluarganya, kalau saya mati, hancurkan tubuh saya, kemudian taburkan debunya di lautan. Fa ajaba kata saya, hadza jahila ba'd asyai' minal umur al-khafiyyah min makan min kamal qudrah. Jahilaha fa udhira. Ya, orang ini dia tidak mengetahui sebagian perkara ya, dari perkara akidah yang samar tentang kesempurnaan kudrah, kemampuan Allah untuk mengumpulkan debu-debu dia yang walaupun dia telah tebar di lautan yang telah tertiup oleh angin sekalipun. Namun dia mengimani Allah mampu. Makanya dia lakukan itu. Dia takut kalau dikubur, ya, sudah jadi tulang belulang, Allah akan mampu mengumpulkan daging dia, membangkitkan dia. Dia tahu. Nah, dia punya siasat. Gimana ya? Biar saya selamat nanti di akhirat. Dia beriman sama akhirat gak? Beriman. Ya, udah. Panggil anak-anaknya. Kalau saya mati, bakar. Nanti abunya ditebar. Tempat terpisah. Di mana? Di laut. Kapan? Pas di hari terik. Kalau di hari terik itu banyak angin. Ya. Kalau di hujan ya tabur. Situ jatuhnya. Tahu gak di sini? Dia berarti mengimani gak kudrah Allah? Mengimani. Ini tadi sudah ya. Jadi kalau antum ada yang membawakan hadis kayak gini, udah tahu jawabannya. Ini banyak nih kalangan ya, yang orang-orang yang suka memberi udzur, ini aja dibawain. Sama kisah sujudnya Mu'ad. Nanti akan dijawab. Hadis ini atau kisah sujudnya Mu'ad. Itu aja. Ya. Itu aja yang dibawain. Allah musta'an. Tain. Jahilah, dia enggak tahu. Fa'udhira, maka dia diuzur. Kenapa? Dia lakukan khaufan min Allah. Karena takut pada Allah. Hamalahu khaufuhu Allah. Yang membawa dia karena dia takut pada Allah. Jahilah tamamal kamali fil qudrati. Maka dia tidak mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah untuk menghimpun kembali debu-debu dia. Faqala li ahlihi maqala. Maka dia pun mengatakan pada keluarganya apa yang telah diucapkan. Bakar saya, gitu. Qala sa'il sujud Mu'ad li Nabi. Wahai Syekh, bagaimana dengan sujud Mu'ad kepada Nabi? Ya, kan sujud kepada orang kafir ya? Ya. Kafir enggak? Kafir, benar? Kafir enggak? kafir. Tapi perlu dipahami ya, sujud kepada makhluk itu ada dua. Haram dua-duanya. Kalau sujud ibadah, kafir. Sujud ihtiram tidak kafir. Paham sini? Sujud ihtiram tidak kafir. Syekh ya, Ar-Rajihi di syarah Tajrid Tauhid Al-Maqrizi, walau Syekh Ar-Rajihi murid Syekh bin Bas, beliau semadab dengan Syekh bin Bas, bahkan terkadang beliau lebih tasyaddud, sama seperti Syekh Fauzan, sama seperti a'immatu dakwah, beliau menetapkan sujud kepada makhluk dua tadi. Adapun Syekh Fauzan enggak ada. Sujud pada makhluk kufur. Enggak ada lagi tahrim-tahriman. Karena sujud ihtiram itu udah enggak ada berdasarkan hadis ini. Nah, sujudnya mu'at kepada Nabi itu ada dua jawaban. Pertama, hadisnya do'if. Nanti Syekh Fihri akan membawakan jalan-jalannya. Kita akan bacakan. Asal antum sabar aja nyimak. Ya, antum juga megang bukunya kan? Jadi enggak sekedar dibacain, didongengin. Baca juga. Yang pertama apa? Hadisnya do'if. Hadisnya do'if. Maka enggak bisa dijadikan hujjah. Kalau ada yang mengatakan, tapi mu'at sujud pada Nabi. Hadisnya do'if, enggak selesai. Hadis do'if boleh diamalkan enggak do'iful jiddan, selama pada masalah fadail amal, bukan masalah halal haram akidah. Ya, dan juga mesti pakai sigot tamrid, bukan sigot jazm. Taibarallofik. Nah, yang kedua, taruhlah, anggaplah, kalau anggaplah berarti enggak demikian. Anggaplah mu'at sujud pada Nabi. Nabi larang. Ya. Waktu itu Islam sudah sempurna belum? Kalau sudah sempurna berarti sudah berakhir kenabian. Belum sempurna. Ketika muat sujud dia enggak tahu. Habis itu dikasih tahu sama Nabi. Selesai perkara. Habis itu muat enggak ngulangin lagi. Paham enggak sih? Apalagi hadisnya tidak sahih. Ya. Perkara sujud-sujud, hadis tentang sujud itu tidak sahih yang muat melakukan sujud. Ya, kita bacakan. Kata Syekh bin Bas fi sihhatihi nadharun, terkait keabsahannya perlu dicek lagi. Lakinna mu'adan, namun mu'ad law shahha sa'andinya sahih, padahal enggak sahih. Dhanna anna hadza idza jaza bi kibari qadatil musyrikin. Mu'ad menyangka apabila hal ini memang boleh untuk para pembesar ya, musyrikin. Hunaka di sana yang dilihat fasujudu li nabi afdalu, maka sujud pada nabi tentu lebih afdal. Muatannya terbetik di hatinya demikian. Kalaupun itu sahih, paham enggak sini? Muatannya terbetik di hatinya. Loh, kok musyrikin sujud kepada pembesar mereka? Mereka ini siapa? Nabi yang lebih mulia, maka sujud pada nabi lebih afdal. Hanya seperti itu. Hadza syubhatun fi awal Islam. Ini syubhat di awal Islam. Lakin istaqarra ad-din, namun agama ini sudah paten, selesai perkaranya. Sujud pada makhluk enggak boleh. Wa arafa, dan muat pun mengetahui anna sujud lillah, bahwasanya sujud hanya untuk Allah. Wasjudu lillahi wa budu, sujudlah pada Allah dan beribadah pada Allah. Ka anna hadza ashkala ala muat, seakan-akan ini samar bagi muat. Ya. Baik. Amma ba'da dzalik fala yushkilu ala ahadin. Adapun setelah itu tidak samar sedikit pun bagi siapapun. Paham enggak sih? Baik. Nah, ini mengenai hadis muat ini. Masya Allah. Berapa halaman tuh? 3 halaman lebih. Ya. Saya akan bacakan cepat ya. Mengenai hadis ini, keabsahnya ini perlu di cross check lagi. Dhaifun bal batilun, hadis ini dhaif, bahkan batil. Tafarrada bihi al-Qasim ibn Auf asy-Syaibani wa lam yadhkur ahadun min ar-rawat anna Mu'adan sajada ghairah. Ya. Ibn al-Qasim bin Auf asy-Syaibani bersendirian meriwayatkan hadis ini. Tidak ada seorang pun dari kalangan para perawi yang menyebutkan bahwa Mu'ad sujud kepada selainnya, kepada Nabi. Wa aktsaru riwayat 'anil Qasim laisa fiha annahu sajada. Kebanyakan riwayat dari Qasim ya, tidak disebutkan bahwasanya di situ ada aktivitas sujud. Wa qad taraba fi matnihi wa isnadihi. Matan dan sanadnya pun mutarib. Ya, lemah min wujuhin, dari berbagai aspek. Yang pertama, Marwah bin Majah, apa yang diriwayatkan oleh Majah wa ghairuhu min tariqi Hammad bin Zaid an Ayyuba anil Qasimi asy-Syaibani an Abdullah ibn Abi Aufa. Qala, lamma qadima Mu'adun min asy-Syamis sajadah di Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma hada ya Mu'adz. Ya. Baik. Apa yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan Hamad bin Zaid, dari Ayyub, dari Qasim Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abi Aufa, dia menyatakan tatkala Mu'adz datang ke dari Syam, ya. Dia sujud kepada Nabi. Kata Nabi, apa-apaan ini wahai Mu'adz? Ini yang pertama. Asani yang kedua, rawahu Ahmad min tariq Ismail wa huwa Ibnu Aliyah. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Ismail, itu Ibnu Aliyah. Haddatsana Ayyubu anna al-Qasim asy-Syaibani, kata Ibnu Aliyah, Ayyub mengabar menceritakan kepada kami bahwasanya ya Qasim al-Syaibani kada fil musnad. Demikian yang ada di musnad, wala'allahu haddatsahu, bisa jadi itu mungkin haddatsahu an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa qala qadima Mu'adun, ya qadima al-Mu'adu al-Yamana atau qala asy-Syama. Mu'ad datang dari Yaman atau dari ke Syam. Mu'ad datang ke Yaman atau ke Syam, fara'a an-nasara tasjudu li batariqatiha wa asaqifatiha. Maka dia pun melihat orang-orang Nasrani sujud kepada batariq, kepada bitrik-bitriknya, pendeta-pendetanya, wa asaqifatiha, kepada asaqifnya, uskup-uskupnya. Ya, tahu ya uskup ya, yang kayak pembantu-pembantu paus itu. Ya. Faro'a fi nafsihi. Maka Mu'ad pun memandang, dia pun bergumam dalam hatinya, anna Rasulullah SAW ahakku ayu azamah, Rasul lebih layak untuk diagungkan. Ya. Falamma qadima, ketatkala Mu'ad datang ke Madinah, qala ya Rasulullah, ra'aitun nasara tasjudu li batariqatiha wa asaqifatiha, faraitu fi nafsi annaka ahakku antu azamah. Ya, antu azamah. Wahai Rasulullah, saya melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta mereka, uskup-uskup mereka, maka saya memandang dalam diri saya, ya, bahwa Anda lebih layak untuk diagungkan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda." Ya. Kata Nabi, seandainya saya perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, lamar tu saya akan perintahkan seorang wanita antas judali zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Walaysa fil hadis annahu sajada. Tidak ada dalam hadis ini disebutkan Mu'adz sujud pada Nabi. Hanya menceritakan tadi, engkau lebih layak gitu. Baik. Asalis yang ketiga, rawahu Abdurrazzaq, Imam Abdurrazzaq As-Sanani meriwayatkan dari Ma'mar bin Ayyub Ibn Auf, dari Ibnu Qasim atau Qasim bin Auf, bahwa Mu'adz Ibn Jabal qadima Syam, datang ke Syam. Faro'an Nasara, dia pun melihat orang Nasrani sujud kepada pendeta dan uskup-uskup mereka. Falamma qadima 'ala Nabi, tatkala Mu'adz datang kepada Nabi di Madinah, dia mengatakan, inni ra'aitun Nasara tasjudu, aku melihat orang-orang Nasrani sujud di batariqatiha wa asaqifatiha, kepada pendeta dan uskup-uskup mereka. Anta kunta ahakka an nasjudalaka, engkau wahai Rasulullah lebih berhak kami sujud pada Anda. Ya, maka kata Nabi, "Lau kuntu amiran syai'an ayasjudu li syai'in la'amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Laisa fil hadis annahu sajada. Ya, maka kata Nabi, seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, aku akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Enggak ada di hadis ini sebutkan buat sujud. Ada enggak? Enggak ada, cuman mengatakan Anda lebih layak wahai Rasulullah. Mereka sujud pada pendeta mereka, yang saya rasakan Anda lebih layak untuk kami sujud pada Anda. Tapi Mu'adz sudah sujud enggak? Mu'adz hanya berpendapat seperti itu. Ya, diluruskan oleh Rasulullah. Dan pendapat Mu'adz seperti itu, andaikan gitu, itu enggak dihukumi sebagai kekufuran. Paham enggak sini? Ya. Ar-Rabi yang keempat, Rawul Hakim, Imam Hakim meriwayatkan dari jalan Mu'adz bin Hisham Ad-Dustuwai, ya. Dia mengatakan, haddatsani abi, bapakku menceritakan padaku, Qasim bin Auf Asy-Syaibani menceritakan padaku. Dia mengatakan, haddatsana Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal menceritakan pada kami, annahu atasyama fara'a an-nasara yasjudu li asaqifatihim wa qisisihim. Orang Mu'adz di Syam melihat orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup dan pendeta mereka. Wa ra'a anna al-yahuda yasjudu li ahbarihim wa ruhbanihim, dan dia pun melihat orang-orang Yahudi sujud kepada ya pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, wa rabbanihim, dan wa ulama'ihim wa fuqaha'ihim. Orang Yahudi sujud kepada ulama, rabbani mereka, ulama mereka, ahli fikih mereka. Faqala, maka Mu'ad pun berkata kepada mereka, di ayyi syai'in taf'aluna hadza? Untuk siapa kalian melakukan hal ini? Qalu hadhihi tahiyatul anbiya alaihim assalatu wassalam. Kata orang-orang Yahudi, inilah tatkala sujud kepada ulama mereka, mereka mengatakan inilah bentuk salam kepada para nabi. Kata Mu'ad, qultu fa nahnu ahaqqu an nasna'a baina ya bi nabiyina. Kata Mu'ad, ya, kami lebih berhak untuk melakukan yang demikian kepada nabi kami. Faqala nabi, maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahum kadzabu ala anbiyaihim kama harrafu kitabahum law amartu ahadan ayasjuda li ahadin al haditsa. Mereka dusta atas nabi mereka sebagai mereka telah mentahrif, ya, memanipulasi kitab-kitab mereka. Seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, aku akan perintahkan wanita sujud pada suaminya. Ini hadis ini. Wasahahu al-Hakim, Imam Hakim mengesahkan hadis ini ala syartihima, berdasarkan syarat sahih Imam Bukhari dan Muslim, wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, wal Qasim lam yarwi lahu, ya, al-Bukhari fi sahihi, ya. Dan Qasim, ya, itu Imam Bukhari tidak meriwayatkan dalam sahihnya. Wa qad jalu wal Qasim huna min musnad Mu'ad wa laysa fihi dzikrun li sujudihi wa innama fihi su'alu an sujudi tahiyati. Dan ya, Qasim menjadikannya di sini dari musnad Mu'ad, ya, dan tidak ada penyebutan sujudnya Mu'ad. Yang ada hanyalah pertanyaan tentang sujud penghormatan kepada pendeta mereka. Al-Khamis, yang kelima. Rawahu Tabarani, ya, Imam Tabarani meriwayatkan dalam Al-Kabir, dia mengatakan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Saleh bin Al-Walid An-Narsi, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Musanna Abu Musa, telah menceritakan pada kami Mu'ad bin Hisham, telah menceritakan padaku bapakku dari Qasim bin Auf min Ahlul Kufah, dari kalangan Ahlul Kufah, min Bani Marrah Ibni Himam Ibni Hammam Ibni Abdurrahman Ibni Abi Layla an abihi, dari bapaknya, dari Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah, kata Mu'ad, Rasulullah SAW bersabda, law kuntu amiran ahadan ayasjuda, ya, seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud pada suaminya. Rawal Bazzar wa aidan fazada fi sanad, ya, rawayain, badan beliau menambahkan di sanad dua rawi, wa laysa fihi sujudu wala su'alun. Tidak ada di sini penyebutan sujudnya Mu'ad pada nabi. As-Sadis, yang keenam. Ya. Rawal Bazzar, Imam Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, wa Tabarani dari jalan Utsman bin Umar, ya, dia menyatakan telah menceritakan pada kami An-Nahhas Ibnu Qahm, dia berkata telah menceritakan pada kami Qasim bin Auf Asy-Syaibani dari Ibnu Abi Aufa, dari bapaknya, dari Sa' dari Suhaib, anna Mu'adan, bahwasanya Mu'ad bin Jabal lamma qadima Syama, tatkala dia datang ke Syam, ra'al yahuda yasjuduna li ahbarihim wa ulama'ihim. Ya, Mu'ad melihat orang Yahudi sujud kepada ulama-ulama mereka. Wa ra'a an-nasara yasjuduna li asaqifatihim, dan dia pun melihat orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka. Falamma qadima ala Rasulillah, tatkala dia datang pada Rasulullah di Madinah, sajadalah, maka Mu'ad pun sujud kepada beliau. Faqala ya mahada ya Mu'ad, maka kata Nabi, ada apa ini wahai Mu'ad? Qala inni qadimtu asyama. Faqultu ya faqultu ma hada? Qalu tahiyatul anbiya. Qala kadzabu ala anbiyaihim kama harrafu kitabahum. Ya, kemudian kata Mu'ad, saya datang ke Syam. Maka ya, saya datang ke Syam, saya pun berkata, ada apa ini kok kalian sujud? Kata mereka, inilah salam para nabi. Maka disebutkan di sini, kata Nabi, mereka berdusta atas nama nabi mereka sebagaimana mereka memanipulasi kitab-kitab mereka. Ila akhir al-haditsah. Qala fi majma' zawaid, ya. Al-Bazzar berkata, kemudian beliau berkata di majma' az-Zawaid, fihi an-Nahhas Ibnu Qahm wa huwa dhaif. Dalam hadis ini terdapat Nahhas Ibnu Qahm, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. As-Sabi, yang ketujuh. Rawa Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan dari jalan, ya, Amr Ibn Abi Salamah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sadaqah dari Sa'id Ibn Abi Urubah, dari Qatadah bin dari Qasim, dari Auf bin Zaid, dari bin Arqam, dia mengatakan ba'atsa Rasulullah SAW Mu'adzan ila Syam. Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke negeri Syam, tatkala dia datang Mu'ad, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya melihat ahlul kitab mereka sujud kepada uskup-uskup dan pendeta mereka. Ala nasjudulaka, bolehkah kami sujud pada anda? Ya, maka Nabi menyatakan, seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Al-Hadisah. Ya. Wa fihi shadaqatu wa qala fil majma', dalam hadis ini terdapat shadaqah. Ya. Beliau berkata di majma' Zawahid, wasaqahu Abu Hatim, disiqahkan oleh Abu Hatim wa jama'atun, dan sekelompok jamaah ulama yang lain. Wa da'afahu al-Bukhari wa jama'atun. Namun ya, siapa shadaqah didhaifkan oleh Bukhari dan jamaah ulama yang lain. Wa laysa fihi sujud, juga tidak terdapat di sini kalimat muat sujud. Ya. Warwa Tabarani, di mana Tabarani meriwayatkan juga dari jalan Ibrahim bin Tuhman, dari Hujjaj bin Hajjaj, dari Qatadah, dari Qasim Asy-Syaibani, dari Zaid bin Arqam, bahwasanya muat mengatakan, wahai Rasulullah, araita ahlul kitab yasjudu li ala khifatihim wa bataraqat wa barat wa baraqat wa bara wa bitwa batariqatihim afala nasjudu lak. Al-Hadisah. Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mengetahui ahlul kitab sujud kepada uskup dan pendeta mereka? Apakah kami boleh sujud pada Anda? Ya. Boleh safihi sujud, tidak disebutkan dalam hadis ini muat sujud. Ya. Kemudian Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat dari jalan Bishr bin Abdul Malik, dia mengatakan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Sawa fil asl sawar sawar ya. Sawari wa huwa khata, hukum asalnya itu bukan sawa tapi sawar, dari Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah bin Qasim, dari Auf Asy-Syaibani, dari Zaid bin Arqam, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la tamna'ul mar'at la tamna'u al mar'atu zawjaha nafsaha wa in kanat ala qat ala qatabin. Seorang istri wanita janganlah dia mencegah suaminya kalau suaminya mau terhadap dirinya, paham ya? Mau menjima dirinya walaupun si wanita itu sedang berada di atas qatab. Apa? Pelana. Nah, lagi di atas pelana kendaraan. Ya, ayo turun gitu. Sudah naik kendaraan bukan maknanya berjima di tengah jalan, bukan kayak gitu. Istrinya udah naik kendaraan, suaminya turun. Suruh turun, maka turun. Paham di sini? Jangan dipahami istrinya di atas kendaraan, kemudian suaminya menggaulinya di atas kendaraan dan dilihat orang-orang, bukan kayak gitu. Faris paham? Udah gede sekarang si Faris. Kemarin bocah nih anak. Saya tahu bocah nih. Hah? Hebat tau nih ya. Saya tahu bocah nih. Udah gede nih sekarang. Hah? Udah bisa diajak ngobrol nikah nih. Ya Allah si Faris. Mana lagi tadi? Nah, laisa fihi dzikrun limu'adin aslan kama tara. Enggak ada sedikit pun penyebutan mu'ad sedikit pun di situ, sujud sebagaimana Anda lihat. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan, dia berkata telah menceritakan pada kami Waqi', dia mengatakan telah menceritakan pada kami Al-A'mash dari Abi Dzabyan dari Mu'ad bin Jabal tatkala dia kembali dari Yaman, qala ya Rasul. Ini muskil ini. Mu'ad kembali dari Yaman. Padahal yang sahih, Mu'ad ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman, dia enggak balik ke Madinah kecuali Rasul sudah wafat. Dia balik ke Madinah dalam keadaan yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini muskil ini. Ini dhaif nih jelasin. Dia kembali dari Yaman. Padahal kembali dari Yaman enggak berjumpa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dhaifnya kentara sekali. Ya, palsunya hadis ini. Mana tadi? Lama raja minal Yaman qala ya Rasul, tuh berkata lagi. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, araita rajulan bil Yaman?" Ya, araitu rajulan bil Yaman yasjudu ba'duhum li ba'din. Afala nasjudu lak? Ya. Wahai Rasulullah, saya melihat seorang pria di Yaman sujud, sebagian orang sujud pada sebagian yang lain. Apakah kami boleh sujud pada Anda? Maka Nabi mengatakan, seandainya saya perintahkan seorang untuk sujud, saya akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Ini jelas ya, lemahnya hadis ini. Ya, diriwayatkan oleh Nabi Syaibah juga dalam Musannaf, dia mengatakan Abu Muawiyah telah menceritakan pada kami dari Al-Amas, dari Abi Dzabyan dan yang semisalnya. ya, dan tidak disebutkan di situ sujud. Abu Dzabian tidak pernah mendengar dari Mu'adz bin Jabal. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, dia mereka berdua mengatakan Ibnu Numair telah menceritakan pada kami dari, yaitu dari A'mas, dia mengatakan sami'tu Abu Dzabian yuhaddisu an rajulin minal ansar an Mu'adzin ibn Jabal. Ya. Saya mendengar Abu Dzabian ya menyampaikan sebuah hadis dari seseorang Ansar dari Mu'adz bin Jabal. Tuh lihat. Dia enggak dengar langsung Mu'adz. Abu Dzabian. Qala aqbala Mu'adz min al-Yaman, Mu'adz datang dari Yaman, al-haditsa. Laisa fihi sujudu. Enggak juga terdapat di hadis yang dhaif sekalipun juga enggak dapat tidak terdapat keterangan Mu'adz sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa riwayatu fiha nakaratun aidan. Juga riwayat ini juga mungkar. Fa innal ulama ittafaqu ala anna Mu'adz bin Jabalin lam yarji' minal Yaman ila ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Abi Bakrin. Ya, para ulama bersepakat bahwa Mu'adz bin Jabal tidaklah kembali dari Yaman kecuali setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Abu Bakar As-Siddiq, kama dzakara dzalika Ibnu Hajar fil Fath, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya. Wa yadullu alaihi marwahu Ahmad, yang ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz, ya, kharaja ma'ahu Yusuf. Nabi keluar bersama Mu'adz, diutus ke Yaman, Nabi mewasiatkan pada Mu'adz. Wa fil hadis, dalam hadis tersebut dikatakan ya Mu'adz innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha. Wahai Mu'adz, bisa jadi di tahun ini engkau enggak menemui aku lagi. Wa la'allaka an tamura bi masjidi wa qabri. Dan bisa jadi engkau nanti cuma bisa ngelewatin masjid dan kuburanku. Ya, fa baka Mu'adz bin Jabal jasha'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz pun nangis terseduh-seduh karena harus berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maka Nabi bersabda kepada Mu'adz, "La tabki ya Mu'adz, jangan kamu nangis wahai Mu'adz. Innal buka'a minasyaiton." Ya, nangisan itu dari setan. Fatabayyana bidzalika anna sujuda Mu'adzin qad tafarrada bihi Ibnu al-Khasim fi tariqain anhu ahaduhuma dha'ifun wa akthar riwayat anhu lam yuzkar fiha as-sujudu. Ya, maka jelaslah di sini bahwa sujudnya Mu'adz kepada Nabi enggak sahih. Al-Qasim meriwayatkan sendirian dari dua jalan, salah satunya dhaif. Nah, kebanyakan riwayat yang disebutkan terkait hal ini pun juga tidak disebutkan Mu'adz sujud kepada Nabi. Wa inna ma fiha as-su'alu an hukmi sujud at-tahiyah tahdisun nafs. Namun yang ditanyakan oleh Mu'adz yaitu terkait hukum sujud tahiyat tadi, penghormatan kepada para nabi dengan sujud kepada pendeta mereka. Itu pun yang terbetik di hatinya. Anna Rasulullah SAW ahakku ayu adzama bihi min ahli kitab. Laisa dzalika bikufrin. Yang terbetik di hatinya Rasulullah SAW lebih berhak untuk diagungkan seperti ini, disujudi daripada ahli kitab. Namun itu pun yang terbetik bukanlah kekafiran. Fatabayyana bihadza tanzihu a'la min hadhihi al-ummah, itu Mu'adz, maka jelaslah di sini ya, pensucian kita terhadap umat yang paling mengetahui tentang halal dan haram ini yaitu Mu'adz bin Jabal an fi'lil kufri, tentang perbuatan dari kekufuran, disucikan Mu'adz dari kekufuran. Ya, wal ittibat bihi baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senangnya beliau ya apa namanya? Gembiranya beliau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal qawlu bi anna Mu'adz yasjud sajada sujudal ibadati la aslalahu albattata. Maka pendapat yang mengatakan Mu'adz sujud ya kepada Nabi dengan sujud ibadah itu enggak ada asalnya sama sekali. Wa tabayyana bidzalika anna Qasim Asy-Syaibani ittaraba fi riwayatihi tiraban kabiran. Ya, dan jelaslah bahwasanya Ibnu Qasim Asy-Syaibani justru muttarib hadisnya dengan ittirab yang sangat besar. Famaratan rahuan Mu'adz mubasyaratan, terkadang dia meriwayatkan dari Mu'adz secara langsung. Wa maratan rawahan Abi Aufa, terkadang beliau meriwayatkan dari Mu'adz dari jalan Abi Aufa an Mu'adzin. Wa maratan rawahu an Zaid bin Arqam an Mu'adz, terkadang dia meriwayatkan dari Zaid bin Arqam baru dari Mu'adz. Wa maratan rawahu bi wasatain an Mu'adz, terkadang dia meriwayatkan dengan dua jalan dulu baru ke Mu'adz. Ya. Wa maratan rawahu bi salasi wasaita an Mu'adz, terkadang dia meriwayatkan dengan tiga jalan dulu baru ke Mu'adz. Ya, wa ba'dul khata qad yakunu mimman duna. Sebagian kekeliruan ini bisa jadi pada orang yang di bawahnya, ya, di bawah murid-muridnya atau yang mendengar dari Qasim Asy-Syaibani. Wa Qasim Asy-Syaibani qad takallama fihi al-ulama ahlul ilmi. Dan para ulama pun telah memperbincangkan Qasim Asy-Syaibani itu, yaitu mendhaifkannya. Wa mithlu la yahtamilu at-tafarrud wa ta'addudul isnad ilaih. Orang yang semisal ini dia enggak bisa meriwayatkan dengan bersendirian atau dalam banyak sanad sekalipun. Abu Hatim mengatakan muttaribul hadis wa mahalluhu indi as-sidq. Orang si Qasim Asy-Syaibani ini hadisnya muttarib. Ya, dhaif. Ya, dan tingkatannya menurutku memang dia jujur, tapi dia loh dhaif. An-Nasa'i mengatakan dhaiful hadis. Nasa'i mengatakan si Qasim Asy-Syaibani hadisnya dhaif. Ya, amma hadis walau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahad la ayasjuda li ahadin, seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka aku akan perintahkan wanita sujud pada suaminya. Fa sahihun sabitun marwiyun an jama'atin minas sahabah, laisa fihi dzikrun li mu'adzin aslan. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh jamaah sahabat, namun tidak disebutkan di sini mu'ad sedikit pun. Ya, apalagi ada tambahan mu'ad sujud. Wa minal khata' al-bayyin ma qalahu sahibu Aridul Jahl. Nah, di antara kekeliruan yang nyata ialah apa yang dikatakan oleh penulis buku Aridul Jahl. Aridul Jahl buku yang bagus sebenarnya. Namun ada kekeliruan di antara ini. Ya, wafaqahullah, tetap didoakan oleh Syekh Al-Fihri, semoga Allah memberi taufik, ya, Abu Ula, ya. Qala penulis kitab Aridul Jahl mengatakan wa qissatu sujud sabitatun min hadisi Aisyata inda Ahmad, ya, wa bani Majah min hadis Ibn Abbas indal Bazzar intaha wa hadha khata'un min wajahid. Ya, yaitu penulis kitab Aridul Jahl mengatakan hadis sujudnya Mu'ad ke Rasulullah SAW itu valid dari hadis Aisyah, ya, dan juga yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibn Majah, dan hadis Ibn Abbas juga yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ini kekeliruan dari dua aspek kelirunya. Al-awwal anna hadisain dhaifan, kedua hadis tersebut dhaif. Fa hadis Aisyata rawahu Ibnu Majah, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari jalan Ali bin Zaid, dari bin Jud'an, dari Sa'id bin Musayyib, dari Aisyah marfu'an, ya, yang mengatakan seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud dan seterusnya, Ibnu Jud'an dhaif. Selesai. Hadis Ibn Abbas yang kata penulis kitab Aridul Jahl diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir, Al-Bazzar dalam Musnadnya, dari jalan Abi Izzah Ad-Dabbaq, dari Abi Zaid, dari Abi Yazid Al-Madini, an Ikrimah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, anna rajulan minal Ansar kana lahu fahlan, bahwasanya ada seorang dari Ansar, ya, yang dia memiliki dua kuda jantan. Al-hadis disebutkan Abu Izzah Ad-Dabbaq dhaif, dia juga dhaif, ya. Qala Ibnu Katsir mengatakan dalam Syama'il, ya, hada isnad gharibun wa matnun gharibun. Ya, sanadnya gharib, matannya juga gharib. Nah, aspek yang kedua, annal hadisain laisa fihima dzikrun li mu'adzin aslan, wallahu alam. Kedua hadis yang gharib tersebut pun juga tidak disebutkan mu'adz sujud pada Nabi. Ya, wallahu alam. Tayyib, barakallahu fik. Berapa panjang tuh footnote? Masyaallah. Lanjut, ya, baru dapat berapa halaman? Hah? 7. Subhanallah. 8 lah. 8. Mana sekarang? Qala Sa'il, penanya berkata, kadzalika. Wa isy demikian pula kah min adillati hadisi al-laisiyin lama zakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sayatihim faqama fakhataban nasa faqala araditum qalu la qalu fahada taqdibun li rasul wa huwa kufrun fa ajabala ma kadzabuhu. Ya, ini hadisnya dibawakan oleh Syekh Fihri. Ya, kata penanya, wa syekh, demikian pulakah dari dalil-dalil tentang hadis laisiyin, orang-orang lais, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kepada mereka, Rasul akan memberikan kepada mereka ganti rugi tatkala ada keluarga mereka yang dipukul oleh utusan Rasul. Utusan Rasul, ya, untuk memungut zakat dicela oleh seseorang. Ternyata utusan Rasul ini yang diperintahkan Rasul untuk, ya, menjadi amil zakat marah, maka dia pun memukul orang lais. Orang lais ini orang Arab Baduy. Ya. Maka keluarganya marah, "Wahai Rasul, kita nuntut ganti rugi." Ya. Maka Rasul kasih uang. Kata mereka, "Enggak, enggak mau." Segini baru mau. Yang pertama, tatkala mereka enggak mau, kamu ridho? Enggak. Itu dianggap mendustakan Rasul apa enggak? Paham enggak di sini? Ngerti enggak? Ngerti? Itu enggak, apa namanya? Araditum, kalian ridho? Ya. Fa khotaban nas, maka Rasul pun faqala araditum, mereka mengatakan la, enggak ridho. Nah, kata penanya, ini kan takdzib terhadap Rasul, pendustaan terhadap Rasul. Ini kan kekufuran juga. Kata Syekh, la, enggak. Maka dabu, mereka enggak mendustakan Rasul. Yas'aluhum yakulun. Rasul bertanya kepada mereka, kamu saya kasih ini ganti rugi. Karena petugas Rasul, amilun zakat, mukulin orang kampung dia. Mukulin pun karena sebabnya dicela, gitu. Sampai kepalanya berdarah, robek, keluarganya minta ganti rugi. Minta kisos, Rasul ganti rugi. Oh, kurang, gak mau. Nah, itu ketika dianggap gak mau, mendustakan Rasul enggak? Kata saya enggak. Rasul bertanya pada mereka, Rasul bersabda, araditum bihada, alma araditum, kalian ridho enggak dengan ganti rugi seperti ini, atau kalian enggak rugi? Kata mereka, enggak. Kami enggak ridho. Ditambahin lagi, baru kami ridho. Mislul ladzi ahda lahu naqatan wa atahu. Itu tatkala semisal Rasul memberikan hadiah kepada mereka seekor unta. Ya, dan Rasul memberikan pada mereka ganti rugi. Maka Rasul mengatakan, "Aradita, kamu ridho enggak?" Qala la, enggak. Fazadahu hatta radiya. Rasul nambahin lagi untanya ganti rugi hingga dia ridho. Hadza laisa taktiban, itu bukan mendustakan Rasul. Alladzi yaqulu hadzal kalam jahilun, yang mengucapkan kalimat ini ketika Rasul tanya, "Kamu ridho enggak?" Enggak, ini dia enggak kafir. Dia bukan mentakdzib, mendustakan Rasul. Dia hanya bodoh. Paham enggak sini? Nah, kita baca ya hadisnya biar paham. Kalau bisa semuanya kita baca di footnote ya. Alhamdulillah footnote-nya juga enggak ada yang kelewat kan. Semua dibaca dari awal sampai akhir. Ya. Mengenai hal ini lihat itu keterangan footnote nomor 2 ya. Hadis riwayat Nasa'i dari dan Abu Dawud, Ibnu Majah ya. Dan sekelompok jamaah dengan sanad yang sahih dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Abu Jahmin. Nah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Jahm ibn Huzaifah musaddiqan sebagai pemungut zakat. Jadi amil zakat. Falajjahu rajulun. Namun ada orang yang mencela si Abu Jahm fi sadaqatihi, ya, terkait dia memungutin zakat. Fadarabahu Abu Jahm. Abu Jahm bin Hudzaifah marah, mukulin orang yang celak dia tadi. Orang yang itu dari suku Lais. Fasajjahu, akhirnya ya, Abu Jahm mukulin sampai membuat kepala orang tadi robek. Fa'atau an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mereka pun keluarganya datang kepada Nabi. Karena dia tahu Abu Jahm utusan Nabi. Kata mereka, "Al-Qawada ya Rasulullah, kisos." "Al-Qawada ya Rasulullah, kisos ya Rasulullah." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kada wa kada. Buat kalian ini dan itu. Jangan usah kisos. Karena Abu Jahm itu utusan saya." Nih, dikasih naqah, seekor unta. Ya. Falam yardu, mereka enggak ridho. Enggak mau. Nah, tatkala mereka enggak ridho, ini dianggap oleh penanya itu takdzib Rasul. Ngerti enggak di sini? Mendustakan Rasul padahal itu bukan. Ya, udah dijawab tadi oleh Syekh Bintas. Ya. Faqala lakum kada wa kada. Buat kalian ini dan itu, falam yardu, mereka enggak ridho. Lakum kada wa kada, faradu. Ah, kalau begitu kalian buat ini buat kalian nih, unta lagi nambah, baru mereka ridho. Ya udah dah. Enggak jadi kisos. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni khatibun li asyi, inni khatibun al asyiya ta'ala an-nas." Saya berkhutbah besok sore di hadapan orang-orang. "Wa mukhbiruhum bi ridakum." Aku akan kabarkan ya, tentang aku akan kabarkan pada mereka tentang keriduan kalian. Qalu nam, kata sahabat, "Iya wahai Rasulullah." Fakataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ulai alaisiyin atuni." Sesungguhnya orang-orang suku Lais datang kepadaku, "Yuriduna al-qawada." Mereka ingin kisos. Kisos terhadap siapa tadi? Utusan Nabi Abu Jahm bin Hudzaifah. Ya. Baik. Ya. "Yuriduna al-qawada." Mereka ingin kisos. "Fa'aradtu 'alaihim kadza wa kadza faradu." Ya. Nah, aku tawarkan mereka ganti rugi ini dan itu supaya mereka ridho. "Araditum, kalian ridho?" Kalau mereka malah mengatakan, "La, tidak." Fahamma al-muhajiruna bihim. Maka ketika dengar itu, orang muhajirin marah. Apa-apaan tuh orang Lais? Ditawarin sama Nabi mereka enggak mau. Orang muhajirin ini kecemburuannya itu muncul. Ketika mereka mendengar tawaran Nabi ditolak oleh suku Lais, orang muhajirin marah. Ya. Lah fahaman muhajirun Nabi. Orang muhajirin marah ingin balas ke suku Lais. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakuffu anhum. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada muhajirin untuk tahan. Ini jangan-jangan. Ya. Fakaffu, maka mereka pun tahan. Orang muhajirin gitu. Jangan, kata Nabi, maka mereka pun jangan. Summadahum. Fazadahum. Kemudian Nabi memanggil mereka dan menambah mereka. Ditambah. Berapa kalian wahai suku Lais? Kurang. Kasih lagi unta. Ya, araditum? Kalian ridho sekarang? Kata suku Lais. Naam, ya. Sudah ridho. Baik. Lihat sabda Nabi, inni khatibun 'alan nas wa mukhbiruhum bi ridakum, qalu na'am. Faqataba Rasulullah SAW, qala araditum, qalu na'am. Ya, ya, perhatikan. Pahamnya di sini ya. Jadi suku Lais bukannya mendustakan Rasul. Mereka memang bodoh, namanya orang Arab Baduy, mereka cuma mau piti. Mau duit, mau harta lebih aja. Ya. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan inna ma fa'ala al-laysiyun min al-a'rab yu'addu takdziban lirrusul waqad adarahum bil jahli wa laysa hadha bi syai'in. Ya, qala ba'dhum, sebagian mereka, sebagian mereka ini bukan ahlul ilmi ya, sebagian mereka dari kalangan orang-orang yang suka ngasih uzur, mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Laisiyun ini dari kalangan Arab Baduy itu dianggap mendustakan Rasul. Namun Rasul memberi uzur kejahilan pada mereka. Walaysa hadza bisyai', ini keliru, enggak ada apanya pendapat ini. Menujuhin dari berbagai aspek. Ya, ahadiha. Yang pertama, annal haditsa laisa fihi annahum kadzabuhu sarahatan. Hadis ini pun tidak disebutkan dalam hadis ini. Mereka orang-orang suku Lais secara sorohah gamblang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama qad yadhunnu bihim dzalik. Ya. Namun hanya mereka menduga demikian. Disangka oleh mereka orang-orang Lais mendustakan Rasul. Fadhahir min amrihim annahum tama'u fi ziyadati. Yang nampak bahwasanya orang-orang suku Lais ini cuma tamak pengen tambahan ganti rugi. Ya, gitu aja. Falah makalah lahum araditum kalaulah. Tatkala Nabi bertanya kepada mereka, kalian ridho enggak dengan dibayar unta segini? Mereka mengatakan enggak. Fa'akhbaru birujuihim an ridhohum walam yakulu kadzabta. Ya, maka mereka mengabarkan tentang rujuknya mereka dari keridhaan mereka. Tatkala dibayar tambah, kamu ridho sekarang? Ya naam. Dan rujuk berarti kan? Awalnya enggak kan? Ani rujuk. Dan mereka tidak mengatakan engkau dusta, cuma mengatakan enggak ridho. Mereka tidak mengatakan kadzabta ya Rasulullah, tidak mengatakan demikian. Lidzalika zadahum faradu biziyadah. Oleh karena itu Nabi menambah ganti rugi dan mereka pun ridha. Sudah rela dengan tambahan tadi. Aw yahtamil anna man qala la minhum kana lam yardha awwalan. Atau ada kemungkinan ya yang mengatakan ridha enggak kamu dikasih sini yang awal-awal. Ya, di antara mereka mengatakan tidak, itu pun kemungkinannya dia tidak ridha di awal aja. Karena kurang pas berikutnya, iya ridho. Summalau salam Nabi annaqaulahum kufrun. Kemudian taruhlah kalau kita anggap, kalau kita terima ucapan mereka itu kekufuran. Ya, ketika Rasul menawarkan ganti rugi satu onta, kemudian mereka nolak. Sanggaplah itu kekufuran. Bal min a'dhami anwa'il kufri huwa takdzib. Ya, bahkan diantara jenis kekufuran yang paling dahsyat adalah mendustakan Rasul. Falaysa maqalu min al-jahli fi syai'. Apa yang mereka ucapkan itu bukan berdasarkan kebodohan sedikit pun. Li'anna qawlahum la in kana jahlan minhum bi ridahum al-awwal aw nisyanan lahu fa huwa nisyan la yalhaquhum fihi dhanbun. Ya. Ucapan mereka tidak ridho, maka jika itu memang kebodohan dari mereka dengan keridhaan mereka yang pertama atau lupa, ya, maka itu kelupa, itu ada sifat lupa yang itu tidak ada dosa di situ. Walaysa bikufrin aslan. Itu bukan kekufuran sama sekali. Wa in kana hadza takdzibu al-mazmum, seandaikan sikap mendustakan yang disangka ini an inadin minhum, dari adanya sikap penentangan dari mereka, wa amdin dan kesengajaan, id kanu alimina bisidqihi, itu karena mereka mengetahui akan kejujuran Nabi. wa innama kadzabuhu amdan. Namun mereka mendustakan ini, anggaplah demikian, karena sengaja, wa tama'an fid dunya, karena tamak terhadap dunia, payan bagi lahum lizaman, maka sepatutnya bagi mereka seharusnya ayadzaru, ya, untuk mengudzur juga manirta kabal kufra amdan di ajli dunia. Kalau begitu mereka harus juga memberi uzur dong. Ya, orang yang kufur secara sengaja karena dunia. Wa yadzaru man kadzabahu min ru'asal kufar. Kalau begitu mereka juga harus memberi uzur dong. Ya, para pentolan orang-orang kafir yang mendustakan Nabi amdan secara sengaja di ajli dunia. Ma ilmihim bisidqihi. Berani enggak mereka memberi uzur ya kepada pentolan-pentolan kafirin? Enggak berani kan? Seandainya demikian, ya udah, lazimnya demikian juga. Summa ayyu hujjatin yas'umuna annaha lam takum ala haulai al-arab rasulu rabbil alamin ala ru'usihim yukhbiruhum biridahum fayukadzibunahu amdan. Kemudian hujah apa yang mereka sangka bahwa apa namanya? Ya, belum tegak hujah itu atas mereka orang-orang Arab Badui tadi. Sedangkan Rasul Rabbul Alamin itu sudah di hadapan mereka, mengabarkan kepada mereka tentang keridhaan mereka, hingga mereka mendustakannya secara sengaja. Fa in qalu, jika mereka mengatakan innahum innama jahalu anna takdzibahum lirasul kufrun walam yajhalu tahrimah. Kalau mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang lais itu tidak mengetahui mendustakan Rasul, sikap mendustakan Rasul adalah kekufuran. Ya, namun mereka tidak mengetahui keharamannya. Apa kayak gitu? Payukol maka dijawab, ilmuhum anna takdzib lil anbiya haramun kafin fi kufrihim. Ya. Kalau mereka mengetahui mendustakan para nabi itu adalah haram, itu sudah cukup jadi hujah akan kekafiran mereka. La yustarat ilmuhum bil asari al murattabi ala takdzib kaman aul kaman alima bitahrimi sariqah walam ya'lam bil asar al mutarattab ala sariqah. Falyustaqar fi al-qat'i ilmuhu bidzalika aw ala tahrimi sabiddin wa lam ya'lam 'uqubatahu fil akhirah wa annahu kufrun wa nauzalik. Nah, perhatikan di sini. Tidak dipersyaratkan ya adanya pengetahuan yang berdampak atas mendustakan. Dia tahu mendustakan itu haram, namun dia dustakan juga Rasul. Ya. Dia enggak tahu apa namanya? Dia tahu, tapi dia enggak tahu dampaknya. Dampak mendustakan Nabi kan kafir. Dia tahu mendustakan itu haram. Dia enggak tahu dampak mendustakan Nabi kafir. Ya tetap aja dia kafir. Sebagaimana orang tahu akan haramnya mencuri, namun dia enggak tahu dampak dari mencuri. Diapain? Dipotong tangan. Dia cuma tahunya mencuri haram. Pas ditangkap, tidak dipersyaratkan untuk dipotong tangan, dia mesti tahu dampaknya. Saya enggak tahu, saya pikir enggak dipotong tangan. Ya udah, potong tangannya. Paham enggak sini? Ya. Sama seorang tahu haramnya mencela agama, namun dia enggak tahu hukuman mencela agama di dunia dan di akhirat. Ya dia tetap kufur juga. Paham sini? Namun itu juga bukan hujah. Kembali lagi, bahwasanya orang-orang lais ketika mengatakan tidak ridho dengan pembayaran pertama dari Rasul, itu bukan takdzib. Paham sini ya? Qala sa'ilu, penanya berkata, al-an kitabatun mawjudatun fisuq wa asyritah li ba'dil mawjudina al-mu'asir. Wahai Syekh, saat ini banyak kitab-kitab sesat yang ada di pasaran, dan kaset-kaset rekaman ya yang ada sekarang dari kalangan orang-orang kontemporer yang mengajarkan kesesatan. Fa ajaba ghalat. Hada ghalat. Ini kekeliruan. Sudah dapat berapa halaman? 8 ya? Iya, 8. Ya. Kemudian saya ditanya lagi. Ya. Qilalah man wasalathu kutubun munharifah. Hal yudharu bil jahl fi hadhil hal man wasalathu kutubun mubtadi'atin laisa fiha tu tauhidun wa aqidatun. Wahai Syekh, ya, buku-buku menyimpang sampai kepada seseorang. Kemudian diamalkan, diyakini. Apakah orang itu diberi uzur akan keadaan ini? Itu orang yang buku-buku bid'ah telah sampai kepada dia. Namun ternyata di isinya tidak ada ajaran tauhid dan akidah yang benar. Yang ada menyimpang, dia amalkan. Apakah diberi uzur? Ya, paham enggak sini? Kayak ada orang nih, kalau kasus kita sekarang, ya, di daerah di Indonesia sini, ya, dia di pasaran toko-toko buku dia, yang dia baca buku-buku Primbon gitu. Nah, buku-buku Sufi, buku-buku Siti Jenar di Indonesia. Diamalin, diberi uzur enggak? Dia karena dia ngamalin ya sesatlah dia. Dia punya keyakinan ijtihadiyah, manunggaling kaula Gusti, ya sesatlah dia. Diberi uzur enggak? Kata Syekh, lah. Madama bainal muslimin la yu'dzaru bisyirk. Selama dia di tengah-tengah kaum muslimin dia tidak diberi uzur akan kesyirikan. Amal ladzikat yakhfan min ba'di wajibatil hajj. Adapun yang yang tersamarkan dari sebagian wajib haji, wajibatil umrah, wajib umrah, wajibatil siyam, wajibatil zakat, wajib siyam, wajib zakat, wa ba'di umuril bai', sebagian perkara jual beli, wa ba'di umuril riba, perkara sebagian perkara riba, wa ma asbaha dzalik. Nah. Dan yang semisalnya baru diberi uzur. Qad yu'zaru, terkadang diberi uzur. Talab basa alaihi al-umuru. Perkara ini semua mungkin samar bagi dia. Lakin asluddin, namun untuk urusan apa namanya? Prinsip agama, asluddin, qauluhu yaqu, kalau dia menyatakan innal hajj ghairu masru', haji itu enggak disyariatin. Innas siyam ghairu wajib. Ya. Au zakat ghairu wajibah, au shalah ghairu wajibah. Salat, puasa, zakat itu enggak wajib. Hadzal yakhfa 'alal ulama'il muslim. Ini enggak samar sedikit pun. Bagi ulama muslim, orang ini kafir. Paham sini? Ya. Namun kalau ada yang mengatakan ya apa, oh Fatihah itu bukan rukun, kata dia. Oh Fatihah itu bukan rukun. Kalau sholat berjamaah cukup kita dengerin bacaan imam. Kalau sholat apa namanya berjamaah dan jahriyah itu enggak rukun. Wah, rukun? Enggak. Ah, padahal rukun ya. Kafir enggak orang itu? Enggak. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu enggak wajib, khalas. Kalau dia menyatakan sholat enggak wajib, walaupun dia sholat, dia kafir. Ya. Sholat lima waktu itu enggak wajib, walaupun dia sholat. Jatuh di footnote. Ya. Da'watul anbiya qad shuwihat jami'an. Dakwah para nabi semuanya telah terendai. Walam yakun hadza mani'an min qiyami hujjatillah 'alaihim. Namun ternodainya dakwah para nabi, ya. Artinya ternodai itu sudah tersamarkan banyak syubhat. Ya. Tersamarkannya dakwah para nabi itu bukanlah pencegah tegaknya hujah Allah atas umat, atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tatkala seorang rasul yang datang, salah seorang rasul datang kepada mereka sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan tentang rasul ini, ini orang tukang sihir, orang gila. Musailimah al-kadzdzab iltabasa 'alan nas halahu, ya, haluhu, ya. Lihat Musailimah al-kadzdzab, keadaannya itu samar bagi orang. Sangkain orang-orang dia nabi. Ya. Taib. Kama fil fatwa, sebagaimana dikatakan di oleh Ibnu Taimiyah di fatwa, wa qala Ibnu Baz fi ta'wil Nabi sallallahu alaihi wasallam li siwarai adhab alladaini ra'ahuma fil manam fi yadayhi. Ah, Ibnu Syekh Ibnu Baz berkata terkait tentang penafsiran Nabi akan mimpinya Nabi, yang Nabi melihat dua gelas emas yang beliau lihat dalam mimpinya di tangan kedua tangan beliau, fa nafakhahuma. Nabi pun meniup kedua gelas tadi. Fatara, kedua gelas tersebut, yang kedua gelas emas pun akhirnya terbang. Hilang. Fa awwalahuma bil ansi wa musailimah. Nabi mentafsirkan dua gelas tadi, dua gelas emas tadi yang berkilau tadi, Nabi tafsirkan dua gelas tersebut dua nabi palsu. Al ansi, al aswad al ansi. Satu lagi Musailimah al-Kadzdzab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ala sirra, kata Syekh bin Baz, la'ala sirra fi hadza anna dhahab lahum lamaanin, lamaanun lahu syai'un min i'jabin nas wa hadani lahuma lamaanun wa lahuma syubahun fashabbaha 'ala an-nas wa kana lahuma kihanatun. Kata Syekh bin Baz, bisa jadi rahasia dalam hadis tadi bahwasanya emas yang dia memiliki lamaan, kilauan. Ya, yang emas memiliki sesuatu hal yang membuat kagum manusia. Kedua emas ini, ya, memiliki kilauan dan keduanya memiliki syubhat yang tersamarkan bagi manusia. Ternyata itu adalah Al-Aswad Al-Ansi dan Musailimah. Dan Al-Aswad Al-Ansi dan Musailimah lahuma kihanatun. Keduanya memiliki ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan. Ya. Jadi bukannya kayak si siapa namanya? yang kemarin mati itu, ibu-ibu. Ah, beliau ya, dan atau bukan ya pemimpin Sunda Empire. Bukan, orang-orang ketawa. Ini orang-orang bisa takjub. Ya. Karena dia punya dukun, bahkan punya saksi palsu. Dia punya ilmu perdukunan. Ya. Mana tadi Nabi? Terakhir. Wallahumma asya'u yahdiyani biha uyulabbisani ala nas biha hatta ishtabaha amruhuma ala nas wa taba'uhuma jammun ghafirun fil yaman wa fil yamamah. Masya Allah. Ya. Keduanya memiliki berbagai hal yang bikin orang takjub. Yahdian, bahkan keduanya bisa ngoceh, ya, dengan apa namanya sihir tadi. Yulabisan, keduanya mentalbis kepada orang-orang dengan ucapan dia hingga tersamarkan perkara keduanya. Dibuatnya nabi palsu. Dia depan orang banyak sehingga banyak orang ngikutin dia di Yaman dan di Yamamah. Faltabasa amruhuma faasbaha hadaini as-siwaraini alladaini lahuma lama'anun fa umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binafkhihima fa nafakhahuma fatara. Maka perkara dua orang ini samar sehingga ya apa namanya jadilah kedua gelang tadi yang memiliki kilauan yang dilihat oleh nabi di mimpinya, dan nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meniup gelang tadi. Maka Nabi meniupnya dan terbang hilang. Fakada hadani. Demikianlah dua orang ini. Raja amruhumah. Ya, tersebar kedua perkara kenabian palsu dua orang ini. Al-Aswad, Al-Ansi dan Musaylimah. Ya, ba'dar rawaj. Ya, sebagian perkara yang tersebar. Suma azalallahu amruhumah. Ya, fakutila Al-Aswad wa Musaylimah. Ya, kemudian Allah hilangkan. Ya, kepalsuan kenabian keduanya, dan keduanya berhasil dibunuh oleh para sahabat, yaitu Al-Aswad Al-Ansi dan Musailimah. Ya, selesai dari pelajaran ba'da salatay al-maghrib wal isya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Musailimah aqama syuhud az-zurin syahidu lahu bidzalika fasaddaqahum katsirun minan nas. Lihat, Musailimah dia mendatangkan berbagai saksi palsu yang bersaksi mendukung dia, dan akhirnya banyak orang membenarkan Musailimah, saksi-saksi palsu tadi. Wa ma dzalika ajmal ulama annahum murtaddun. Namun walau demikian para ulama bersepakat pengikut Musailimah walaupun dibohongin mereka murtad, walau jahilu dzalik, walaupun mereka enggak tahu akan hal ini. Wa dajjal indahu min at-talbis ma la mazida alaih. Dajjal pun punya talbis yang luar biasa. Walabasa Samiri, Samiri pun juga mentalbis ala qawmi Musa, pada Musa. Ijel, anak sapi bisa bicara. Wa kullu man tabaha ula la yu'dharu bit talbis wal jahl. Pengikut semua mereka itu tidak diudzur karena talbis, karena kebodohan. Qala sa'ilu yani arkan ad-din. Maka penanya tadi berkata, "Wahai Syekh, berarti yang enggak boleh itu yang tadi ya, apa namanya perkara syariat itu yang hukum asal din itu yang kalau diingkari walau dia bodoh maka dia kafir, itu adalah rukun-rukun agama?" Kata Syekh, "Naam, yakni asyai alladhi yu'lam min ad-din bidarurah, yaitu suatu hal dalam agama ini yang diketahui secara pasti dalam agama ini." Qala sa'ilman qala labudda an tatawaffara asyurutu fi man urida at-takfiruhu bi'ainihi fi takfiril muayyan wa tantafi al-mawani. Wahai Syekh, namun ada yang mengatakan, ya, namun mesti terpenuhi syarat bagi orang yang ingin mengkafirkan secara ain, tunjuk hidung, ya, dalam takfir muayyan, dan mesti tidak ada pencegah. Kata Syekh, mislu hada, ya, mislu hada. Ai lihat di footnote fil umur alati qad taqfa. Yang mesti terpenuhi syarat itu pada permasalahan yang samar. Misal mata kodama, semisal permasalahan yang sudah lewat. Annal umur az-zahira ma yahtaju fiha syai'un. Adapun perkara yang zahir, kuburiyun, mengatakan zina halal, mengatakan khamara halal, ini enggak butuh. Tadi mesti tegak terpenuhi syarat, ya. Tidak ada penghalang, ya. Baik. Yukaffaru bi mujaradi wujudiha. Jadi kafirkan berdasarkan ya keberadaan amaliyah zahir dia yang kafir tadi. Lianna mislah la yakhfa 'ala al-muslimin. Karena perbuatan semisal itu tidak samar bagi kaum muslimin. Ma'lumatun minad din bidarurah. Ini sudah maklum diketahui secara pasti dalam agama ini. Bi khilaf alladhi qad yakhfa mislu syartin min syurutish shalah. Berbeda dengan permasalahan yang terkadang samar, semisal syarat di antara syarat salat salat, syartin min syurutiz zakah, ya. Wa ba'dil amwali allati tajibu fiha az-zakatu. Ya, syarat di antara syarat-syarat zakat dan sebagian harta yang diwajibkan zakat, hal tajibu aula tajib, apakah wajib atau tidak wajib, wa ba'du syu'unil hajj, wa ba'du syu'unis siyam, ya sebagian persoalan haji, persoalan puasa, wa ba'du syu'unil muamalat, sebagian persoalan muamalat, ba'dul masail riba dan sebagian permasalahan riba, baru ini diberi udzur. Lihat di footnote. Wa qala fi mawdi'in akhar, Syekh bin Bas berkata di tempat yang lain, ini mungkin terakhir. Biar lanjutannya besok halaman 257. Ya. Amal umur adzahirah wala tahtaju ila bayan. Adapun perkara zahirah itu, perkara zahirah paham ya, yang jelas kekufurannya. Ya. Itu enggak butuh pada penjelasan. Hadhihi umurun zahiratu kufriha. Perkara ini jelas kekafirannya. Amma qad yakhfa alai, adapun yang samar bagi dia, yas'alu ahlal ilm. Dia bertanya pada ahli ilmu. Idza nubiha ala dzalik, kalau dia diberi peringatan atas hal tersebut, taba, dia bertobat, taballahu alaih. Allah memberinya tobat. Menerima tobatnya. Ya. Wa taqaddama dzikruhu fil naqid as-samin taman. Ini sudah disebutkan di pembatal Islam ke-8. Wa qala aidan, Syekh juga berkata, Syekh bin Bas, la yuzaru fi kaunihi ya'budu ghairallah. Tidak diberi udzur kalau dia beribadah pada selain Allah. Wa ya'budu qubura wa yaqul ana jahilun, la yuzaru. Dia beribadah pada kuburan keramat, kemudian dia mengatakan, saya bodoh, orang kayak gini enggak diberi udzur. Aw yasni wa yaqul ana jahilun la yudzar, atau dia mengatakan dia berzina, kemudian dia mengatakan saya enggak tahu. Enggak, dia tetap tidak diberi udzur, tetap dirajam. Ya, kalau dia mengatakan zina halal, ya kafir. Ya. Al-umur adh-dhahiratu la yudzar fiha. Pada perkara yang zahir seperti ini tidak ada diberi udzur. Amma ma qad yakhfa min ba'dil masail, adapun perkara yang dari sebagian perkara yang samar, alati qad takhfa yang samar, fa idza ijtahada wa talaba al-ilma, apabila dia bersungguh-sungguh mencari ilmu tahu, mencari tahu akan hal tersebut, au sa'ala ahlal ilmi, ya, dia bertanya kepada orang yang tahu, wa hasala khata, ternyata dia keliru, fa huwa baina amrayn, maka dia baru di antara dua hal, in asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun. Ya, ini pada permasalahan bukan perkara zahirah. Kalau dia benar dapat dua pahala, kalau dia keliru dapat satu pahala. Ya. Taib. Wa qala aidan, Syekh bin Bas juga berkata, fi takfiri Abi Hanifah, terkait pengkafiran Abu Hanifah terhadap orang yang mengatakan, Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan, la a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ard. Saya enggak tahu Allah ada di mana, di langit atau di bumi. Kata Imam Abu Hanifah, pemuka mazhab Hanafi, orang kayak gini kafir. Syekh bin Bas ditanya terkait hal ini. Wa qala Syekh bin Bas mengatakan wal ma'na fi hadha wadihun. Makna ucapan Abu Hanifah itu jelas. Ya. Hadha minal umur ad-daruriyah. Perkara ini perkara yang daruri, yang sudah pasti, allati la tahtaju ila iqamati dalilin ala man kana bainal muslimin, yang tidak dibutuhkan tegaknya dalil bagi siapa saja yang mengatakan demikian dia tinggal di tengah kaum muslimin. Li anna hadha ma'rufun fil Qur'an wa fis sunnah. Karena perkara ini tingginya Allah di atas langit, ya, itu jelas di Al-Qur'an, telah diketahui di Al-Qur'an dan Sunnah. Fala yahtaju ila iqamati dalil. Tidak butuh lagi kepada penegakan dalil. Ya, bal man ankara hadza fahuwa kafir. Nah, bahkan siapa yang mengingkari hal ini maka dia kafir. Li dhuhuri takdzibihi lil Qur'ani was sunnati. Karena jelasnya dia mendustakan Qur'an dan Sunnah. Lakin law furida annahu fi mahalin. Namun anggaplah kalau dia berada di suatu tempat, yakhfa alaihi mislu hadhihi. Yang kalau permasalahan seperti ini, tingginya Allah di atas ars itu samar bagi dia, ya. Fa innahu yunabbahu, maka dia diberikan peringatan. Wa tuqamu alaihi alhujjatu, ditegakkan hujjah pada dia. Summa yukaffiru idza sarraha, idza asarra. Kemudian dia dikafirkan kalau dia terus-terusan di atas dengan keyakinan dia tadi. Ini dari syarah akidah tahawiyah Syekh bin Bas. Cukup. Insyaallah. Sudah jam 10 lewat 10. Siap-siap sahur. Ini banyak footnote-nya sisa ini, Masya Allah. Tadi juga banyak di footnote. Kalau normal ini bisa berapa? 15 halaman ini. ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Tamat. Terima kasih.